Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa innama qayyadtu an-nuna bi kawniha taliyatan lil-i'rabi ikhtirajan min nunai al-mufradi wa jam'i at-taksir wa dhalika ka nunai tinin wa syayatin fa innahuma matluwani bil-i'rab la taliyani lahu. Takul hadha hinun ya fatah wa ulaya syayatinu ya fatah fatajidu i'rabahuma. Bidhammatin waqiatin ba'da nun fa'idha adhafta kul ta'atika hina tului syamsi wa ulaya syayatinu limsi fi isbatin nuni fihima li'annaha matluwatun bil-i'rab la taliyatun lahu. Di sini nun yang dibuang, taib nun yang dibuang pada kayak apa? Kayak dhariba zaidin atau apa? Dhoribu zaidin. Ini kenapa nunnya dibuang? Perhatikan ini masalah kita. Wa innama qayyattu, sungguhnya aku mengikat nun, nun yang dibuang itu bikaunia karena keberadaan nun taliyatan bil i'rab, jatuh setelahnya i'rab. Sekarang kan ladzaikuna, nunnya ini jatuh apa? Setelah kasr kalimat kan ladzaikun, asr kalimat kan ladzaikun. Ini kan ladzaikun mursilun, lafadznya kan mursilun, nunnya ini taliyatan lil i'rab, jatuh setelah i'rab. Taliyatan jatuh setelah i'rab, ai jatuh setelah asal kalimat yang dia sebagai i'rab. Ini mengeluarkan min nunai al-mufradi wa jam'i taksir, mengeluarkan dua nun pada mufrad jamak taksir. Seperti kanunai hinin wa syayatin, nun pada hin, nun apa ini? Nun i'rab kan? Nun sebagai tanda i'rab kan hin, nun putarannya kan bisa hin, nun hinin, hinan, nun kan tanda i'rab. Wa syayatin dan syayatin, fa innahuma matluwani, kedua ini dibaca disebabkan i'rab, hinun, hinan, hinun itu. La taliyani, bukan jatuh setelah i'rab, bukan jatuh setelah huruf yang di i'rab. Jelas? Ya. Bentuknya taliyani, taliyani, la taliyani, yang benar pakai la. Fa inna huma matluwani bil i'rab la taliyani taqul hadha hinun ya fata. Dibaca hinun wa haula syayatin ketika dia enggak mudhaf. Fatajidu i'rabahuma, kamu dapatkan i'rab keduanya. Kedua apa itu? Syayatin dan hin bi dhamma, dengan dhamma waqi'ah yang jatuh ba'da baris bimana ala, setelah nun. Kau dapatkan i'rab keduanya dengan dhamma yang jatuh di atas nun, bukan ba'da ya, bukan di, setelah nun, bukan setelah nun, tapi ala, ala nun. Anda punya tarik ini ala, ay ala, ala nun. Fa idza adafta qulta atika hina, hina tului mudhaf kepada tului, wa ulai syayatinu alisi fi isbatin nun fihima, li'anna karena nun ini matluwatun, dibaca di dalam i'rab, bukan la taliyatun la, bukan datang setelah, bukan datang setelah untuk i'rab. Berarti kan di sini kan antum berarti kan coba aslinya muslimun, muslimun. Sekarang muslimun ini apa? Ini kan apa? Pokok pembahasan kan. Nah kalau muslimuna, nah, berarti nun ini jatuhnya apa? Setelah apa? Huruf yang di i'rab itu mim kan? Iya. Ya enggak. Sekarang hinun, hinun ini kan asal kalimat, dialah yang dibaca dalam i'rab. Ai dialah yang dijatuhi i'rab kan hin. Kadang-kadang asal kalimat. Lah ketika ini dimudhofkan, ya padha wae ini mana asal kalimat. Lain dengan muslimuna, kalau muslimuna ini kan sekedar tambahan tok, jatuh setelah apa? Jatuh setelah huruf yang di i'rab, yaitu kan mim asalnya hurufnya. Hah? Lah ini kan tambahan kabeh dah. Ada kan tambahan semuanya. Intinya kata ini satu. Kalau non itu asal kalimat gak dibuang gitu intinya. Kalau itu tambahan itu dibuang. Itu ini intinya. Cuma bahasa nih ada yang matluan, matluun yang dibaca sebagai irobnya dan ada yang talian datang setelahnya. Nah, jadi kalau seperti ini apa? Matluan kan dibaca kan? Kin ai dibaca di dalam irob, dibaca dengan irob sebagai sandaran dia adalah irobnya. Itu kan kin karena asal kalimat. Lain dengan muslimuna, muslimuna pada dasarnya adalah ininya non ini datang setelah apa? Datangnya dia itu untuk irob, datangnya dia itu untuk irob, datangnya itu untuk irob dari asal kalimat ini mim ini. Nah itu mananya di situ. Nah makanya yang dibuang adalah tambahan, non tambahan yang dia datangnya untuk irob, datangnya untuk irob. Kalau non asal kalimat datangnya dia dibaca dengan irobnya, dibaca dengan irob itu sendiri. Dibaca dengan orang izomana, subjek, ya atas runding sendiri. Itu asal kalimat. Nah kalau nun ini datangnya setelah, apa? Datangnya dia untuk irob. Untuk irob, rofa, apakah muslimuna kan tambahan aja dia. Muslimuna, muslimina, sekedar tambahan bukan asal kalimat yang ada di sini. Baik. Wali wakil kata. Ya untuk Eropnya itu kan asalnya itu kan tambahan, ini kan kata-kata, kan kata-kata bi itu kan asal kalimatnya. Kalau untuk itu sekedar didatangkan tambahan, untuk didatangkan mengirop muslimuna, muslimina, itu kan begitu saja. Jadi kalau dibaca dengan irob berarti itu asal kalimatnya, non asal kalimat. Kalau dia didatangkan, datang setelah dan itu untuk irob berarti datang tambahan, tujuannya untuk irob rofa apa nasab, begitu aja. Nah, kan muslimuna kan ini rofa, tahu dia itu rofa tanda ditabeh udah nun, muslimina ono ya-nya, doribani ono nunnya, begitu saja tambahannya. Nah. Wa amal alif lam fa innaka taqul ja'al ghulamu, telah datang al ghulamu tuh. Fa idza adzafta qul ta'a ghulamu zaidin, ente lam alif lamnya yang dibuang. Wa dzalika li anna alif lam li ta'rif, karena ghulamu zaidin ma'nawiyah li ta'rif wal idzafa li ta'rif, maksud alif lam li ta'rif idzafa li ta'rif sama-sama duanya kan enggak boleh. Fa qul ta'al ghulamu zaidin jama'a al ismi ta'rifa ini. Kalau ente al-ghulamu zaidin, ente kumpulkan di situ, ente kumpulkan pada satu isim dua ta'rif. Ente dua ta'rif, al-ghulam zaidin, ghulam zaidin dua ta'rif. Inilah ya juz. Wa yustasna min mas'alati alif dan lam, dan dikecualikan dari masalah alif dan lam, ayyakunal mudhafu sifatan. Kalau mudhafi sifat, wal mudhafi ilai ma'mulan litikasuh. Itu apa namanya? Baik, itu apa? Lafziyah. Wa fil mas'alati, dalam masalah ini ada wahidun min khamsati umurin tuzkar, satu dari lima perkara yang harus disebutkan. Wa hinai terjajus ayyijma'a bainal alif wal lam bil idhofa. Kalau sekadanya maka boleh terkumpul alif dan lam di idhofa. Kalau ada salah satu dari lima perkara yang akan disebutkan ini. Kalau ada kata ada satu dari lima perkara yang akan disebutkan ini, maka boleh terkumpul padanya lam, alif lam, alif lam, alif dan lam dan ilofa. Aharua. Ayakun al-mudhaf musanna. Ini termasuk salah satu dari lima perkara yang boleh terkumpul alif dan lam dari ilofa. Naudhah riba zaitin. Mana? Ini ilofa. Lab dia. Ya toh? Ah, sekarang lihat. Mana alnya? Abdhah riba. Ada alnya. Zaitin ilofa. Terkumpul al dan idhofah. Ini boleh apa enggak? Boleh. Sebab pertama dia itu musanna dan dia itu apa? Mudhaf dan dia ma'mulil lil mudhaf. Wa tsani ayakun al mudhafu jam'ah mudzakkarin saliman. Nahu dharibu zaidin. Boleh terkumpul alif lam dan idhofah. Wa tsalits ayakun al mudhafu ilai bil alif lam. Nahu adharibu atau punya apa? Ar-rajuli. Adharibu ar-rajuli. Tadi kan Zaidin. Sekarang mudhaf ilainya juga ada alif lamnya bermasalah. Adharibu Zaidin. Pertama adalah ke mufrad. Tadi yang kedua kan apa? Jamak kan kan? Bukan masalah. Wa rabi'a yakun al-mudhaf ilai mudhafan ila ma fi alif lam. Mudhaf ilainya itu mudhaf kepada yang ada alif lamnya bukan masalah. Al-dharibu ra'si rajul. Ra'si kan mudhaf dari mudhaf ilai dari dharib. Tapi ra'si mudhaf kepada yang ada alif lamnya. Jelas? Jelas soal ini ya? Jelas. Wal khamis ayyukun al-mudhaf ilai mudhafan ila dhamirin a'id ala ma fihi alif wal lam. Marartu bir rajuli al-dharibi hulami. Aina una? Aina mudhaf ilai? Hulami. Mudhaf. Tapi hulami apa? Mudhaf kepada dhamir. Hulami kepada dhamir? Hi. Hi ini kembali ke mana? Dhamir kembali kepada al-dharib yang ada alif lamnya. Jelas tak? Marartu bir rajuli al-dharib. Al-dharib hulami. Al-dharib mudhaf kepada hulam. Hulamnya mudhaf ilai. Tapi hulam ini mudhaf kepada dhamir yaitu hi. Kembali ke mana? Ke a'id, kembali kepada apa-apa yang ada alif lamnya. Apa namanya? Hah? Mana? Hah? Apa Muhammad? Ya itu antum al-gori mana ini? Hah? Ar-rajuli. Hah? Ar-rajuli. Baik. Kembali ala ila dhamirin a'id, kembali kepada dhamir yang kembali ala ma fi, kembali kepada apa-apa yang ada di dalamnya alif dan lam. Sifat dari sifat dua ini. Ada asal, apa asalnya? Sini. Ar-rajulu Sisi, ar-rajulu kan? Ar-rajulu, ingat ya, al-dharib. Al-dharib baca artinya apa? Al-lazi kan? Iya enggak? Iya kan al-lazi kan? Ya seribu. Nah, hunya ini kembali kepada al-dharib, al-lazi. Al-lazi ini siapa? Ar-rajul, kok doai? Cuma kembali dekat. Nuh, kembali kali yang ada alif lamnya. Alif lam ini, Ahmad. Tadi anda kembali kemana? Alat ini. Kembali kemana? Ya, Rasul. Ya, kembali ke Rasul, ya, Rabu'ah. Ya, Rabu'ah. Dua kemungkinan, Muhammad. Sekarang, Al-Dharib ini kan, Al-Dharib ini kan menyambuk, mengandungir kan, Muhammad. Rasul yang memukul. Rasul kan ada alif lamnya. Ar-Rasul Al-Dharib. Al-Dharib ada alif lamnya, lah? Ada alif lamnya. Maka takdirnya Ar-Rasul Al-Ladhi. Ini itu Al-Ladhi. Lah, dhamir ini kembali kemana? Ke Al-Ladhi. Man Al-Ladhi? Sama Al-Ladhi, ya Rasul. Kedua, ya Rasul. Tapi kok idai dhamir itu kembali kemana? Kembali yang paling dekat. Tapi gak paten. Iya gak paten. Tapi kan untuk kembalikan ke Rasul ya rawo, pemalas so ono ikhtimal insya Allah. Taib. Tapi biasanya takdiri kalau gini ini modeli itu biasa langsung ke Ar-Rajul biasanya lo, biasanya Ar-Rajul biasanya. Tapi di sini kembali kepada apa-apa yang ada alif lamnya. Jelas insya Allah. Bisa jelas Allah mas jelas lah. Bisa jelas. Oke jelas. Pokoknya intinya, apa namanya, boleh terkumpul alif lam dan idhofah kalau apa? Kalau ada padanya salah satu dari lima macam ini yang agak yang disebutkan oleh beliau. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti boleh terkumpul padanya apa? Idhofah sama alif dan lam. Jelas. Jelas ke sini. Kuih Muhammad, kuih Muhammad. insyaallah. Baik, qala al-musannif wa rahimahullah. Mim. Cerita nih. Mohon. Insyaallah ini insyaallah juga mudah insyaallah digampang ya kan. Ada tali sedikit juga ini. Ala ini tuh. Mudah-mudahan Allah itu. Babun ya'malu amala fi'li sabatun ismu fi'li kaya tawasaf wawai bimakna ba'uda waskut wa'ajab wala yusraf wala yata'akharu an ma'mulif kitabullah alaikum muta'awalun wala yubrazu damiru wajizamu bimudari fi jawabi talabinu laku makaniki tuhmadi atau tasarihi wala yusraf hadhal bab ini bab ma'kudun diikat diperuntukkan lil asma'i untuk ism-ism allati yang ta'malu yang beramal amala af'aliha beramal fi'il-fi'ilnya. Sekarang isim tapi beramal amale fi'ilnya. Ngerti? Pembahasan kita ini diperuntukkan untuk isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ngerti? Isim tapi beramal amalan fi'ilnya. Wa yasabatun ini ada 7. Ahaduha yang pertama ismul fi'li isim fi'il wa huwa ala salasati aqsam dari ini ada 3 macam isim fi'il jelas sendiri kan baik ditulis isim fi'il ku definisi apa ya iya kalimatun tadulu ala iya kalimatun tadullu ya kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi alfi'lu ghaira anna la tafi alamatahu ya kalimatun dia adalah kalimat tadullu menunjukkan alama yadullu alil fi'il seperti penunjukan fi'il. Jadi kalimat yang menunjukkan seperti penunjukan fi'il. Cuma ghaira annaha la tafi alamatahu. Cuma dia tidak bisa terpenuhi tanda-tandanya. Jadi sesuai dengan maknanya-maknanya fi'il. Cuma la tafi alamatahu tidak terpenuhi tanda-tandanya. Kita menjamin durus sesat dalam 196. Kuwait Asasia halaman 140. Nah, insyaallah mafhum isim fi'il kan jelasnya sebenarnya kan kalimat yang menunjukkan fi'il, tapi kalimat itu maknai koyok fi'il, cuma tidak terpenuhi apa tanda-tandanya fi'il. Masumiyah fi'il madhi. Isim fi'il ini ada 3 macam. Masumiyah fi'il madhi. Yaitu apa-apa yang dinamakan dengannya madhi. Seperti hayata. Hayata itu apa? Isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi. Hayata bimakna ba'udah. Kenapa dikatakan madhi? Soalnya artinya madhi ba'udah. Artinya ba'udah. Makanya dikatakan isim fi'il madhi yaitu hayata. Hayata ini soalnya apa dikatakan madhi? Soalnya artinya ba'uda, telah jauh. Qala syair fayata hayata al-aqiqu wa man fi hayata inarnya. Wa ma sumiya bil amru ada yang dinamakan amr. Kasoh biman usqut so itu apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr soalnya artinya uskut. Uskut. Ngerti? Mana uskut so. Wafil hadis idza qulta li sahibika apabila engkau berkata kepada temanmu wal imamu yakhutub sedangkan imam itu khutbah apa isi bicaramu so uskut faqad lahut maka engkau telah berbuat sia-sia. Mana ininya so guna isim fi'il amr. Kenapa itu? Karena artinya uskut fi'il amr. Wa ma sumiya bil mudhari ada yang isim fi'il amr yang mudhari seperti wai biman ajab aku heran. Wai mananya heran. Berarti apa? Isim fi'il amr ada yang madhi, ada yang amr dan ada yang mudhari. Qala Allahu qala wa ka annahu la yuflihul kafirun. Wai kaf di sini kaf. Kaf di sini itu kaf. Di sini itu kaf harful jar wa ta'lil. Kaf harful jar wa ta'lil. Wa qila ka'annahu harful tashbih. Wa qila ka'annahu harful tashbih. Ini dari Qur'ana ini. Jadi ada mengatakan wai. Wai apa? Isim fi'il amr. Ada mengatakan kaf. Kaf. Itu apa ini kaf? Adalah harfu ta'lil. Annahu isim. Anna apa? Huruf tau? Taukid. Ada mengatakan ka'an langsung. Ka'an langsung. Itu adalah harfu tashbih. Itu apa? Ka'annahnya. Jadi ada mengatakan wai. Isim fi'il. Isim fi'il mudhore. Kaf. Harfu ta'lil huruf jer. Annahu apa annahu? Huruf taukid. Ada yang mengatakan langsung ka'annahu daba hafutas tasbih. Ngerti jadi wai ka'annahu. Jadi maksudnya itu. Ai ajab. Aku lu heran. Li adami falahil kafirin. Karena orang-orang kafir itu enggak berubah di wai. Aku heran ka'annahu. Jadi sepertinya ka'annahu. Sepertinya atau sesungguhnya. Ka di sini yaitu apa namanya hafutal kan. Haf karfu ta'lil. Wai. Ya, wai. Wai apa? Wai. Aku heran. Annahu apa namanya? Sahabana kaf. Seperti. Annahu. Bahwasanya. Aku hur pemirsaan. Layu filikul kafirun. Wong kafir itu enggak beruntung. Aku heran. Wong kafir itu enggak beruntung. Agar teman-teman. Wai di sini. Wai di sini adalah. Fi isim fi'il. Mudhore. Wai yukalu fi wa. Bisa dinamakan wa. Dan bisa dikatakan wai. Wa aku heran. Wa aku heran. Isim fi'il amr. Qala sa'ir. Bi'abi anta wa. Bi'abi anti wa fuki. Aku heran. Demi bapak. Demi bapakku. Ya bi'abi demi bapakku. Hah? Apa? Bi'abi anti. Atau punya apa? Atau punya yaknya? Ya, ada yaknya. Ya, setelah intine, wa di sinilah. Wa di sini apa? Bimana ajab. Wahan li Salma. Sini wa ditambahi ha. Wahan li Salma summa wahan. Wahan. Wa kepol. Aku heran kepada Salma. Kuna aku heran wa kepol. Intine gimana ya? Masya Allah. Lanjut. Paham silahkan ini, Bapak Allah paham ya? Paham silahkan, paham? Jelas? Talha, wis. Wa min ahkami ismil fi'li. Termasuk ahkam ism fi'il. Annahu la yata'akhkhar an ma'mul. Ingat, ism fi'il enggak boleh terletak di akhir dari ma'mulnya. Enggak boleh terletak di akhir dari ma'mul. Betul berarti kan? Fala yajuz 'alaika Zaidan. 'Alaika Zaidan. Bimana ilzam Zaidan? Ayyukol Zaidan alaika. Zaidan alaika. Zaidan itu benar. Kalau Zaidan alaika enggak boleh. Ini mah aina ma'mul? Hah? Zaidan ana amil alaika. Enggak boleh. Lihat ini mananya? Ala yata'akhkhar enggak boleh isim itu terletak di akhir dari ma'mul. Apa harus di depan baru ma'mulnya. Makanya alaika Zaidan isim fi'il itu di depan aina ma'mulnya Zaidan bima'na alaika Zaidan ay ilzam Zaidan ilzamlah kepada Zaidan tetapkan kepada Zaidan jadi enggak boleh dibalik Zaidan alaika Zaidan sebagai ma'mulnya enggak boleh khilafan lil kasai lain dengan kasai kalau kasai kau bobo Zaidan alaika alaika Zaidan kau popo. Jelas ini insyaallah? Jelas. Mif, lemif. Fa innahu azadu man innahu kasai membolehkan makmulnya di depan daripada amilnya muhtajjan alaihi biqauli ta'ala kitabullah alaikum. Aina makmul indal kasai kitaba. Aina amil adalah alaikum. Boleh kan katanya kasai. Zaiman Manza iman, dia menyangka, dalam keadaan menyangka, anna makna, bahwasanya makna ini adalah alaikum kitaballah. Alaikum kitaballah. Itu makna tadi ya. Itu bahannya siapa? Kata'i. Maka ini menunjukkan alaikum kitaballah. Menunjukkan apa? Kitabah makmul di depan, ambilnya di belakang, gak apa-apa. Mana alaikum kitaballah? Ilzamuhu. Nah, wa indal basriin, lain basriin yang mengatakan enggak boleh. Wa indal basriin. Wa indal basriin anna kitaballah masdar mahdhuful amil. Apa arti kitaballah? Sebagai masdar yang dibuang amilnya. Alaikum jar wa majrur muta'alliqun bihi dengannya adb bil masdar. Ana pada taliknya aibul kitab. Berarti soal kitabnya. Aw bil amil muqaddar atau muta'alliq dengan amil yang muqaddar. Wa takdir ini. Kataballahu dzalika kitaban alaikum. Berarti kemudian terpopoi jadi ini. Kataballahu Allah telah menulis dzalika yang demikian itu kitaban sebuah kitab alaikum. Apa artinya kitaban sini? Maful mutlak. Ya toh? Dari kata apa? Maka masdar yang dibuat amilnya. Kok tahu? Allah kata, "Nah, Allah kemana di depan ini? Allah di depan ini." Iya, didahulukan. Hah? Kamu punya apa? Kata Allah dzalika kitaban alaikum. Mana punya kitaban alaikum? Coba yang lain gimana? Sama kalau Anwar. Masjidin. Itu punya nih. Kok ada masalah buat wae. Baik. Kalau tak bisa gak ada benar kita sama guru saya berarti aneh gimana dengar guru ini. Baik ini. Saya sekarang gampang ya Pak. Sekarang yang perlu dipahami di sini aja dulu. Di sini buat takdir kataballahu dzalika. Lihat ya. Masdar hadi kitabah ini apa? Masdar. Hadi kitabin masdar. Masdar yang dibuang amilnya. Mana dibuang amilnya? Berarti apa? Kataballahu dzalika kitaban. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kitaban. Ya toh? Nah, kalau antum tulis kataballahu dzalika alaikum kitaban. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kataba. Jelas. Muta'alliq enggak mungkin ke belakang, pasti ke depan. Jadi lihat aja nanti. Kataballahu dzalika kitaban alaikum. Alaikum jar majrur muta'alliqun dengan kitaban. Kalau ini kata wallahu dzalika alaikum kitaban, alaikum jar majrur dengan apa? Dengan kata kataban. Tadi masdar maqduful amil. Alaikum jar majrur, makanya jar majrur muta'alliqun bihi au bil amil. Lah kalau antum berarti amil, ya enggak? Ya enggak, Ikhwan? Kan au kan bil amil. Bihi ini muta'alliqun alaikum bil kitab, yaitu seperti saya, au bil amil al muqaddar, amil yang muqaddar yaitu kembali ke antum. Jelas? Seperti antum. Faham ini insyaAllah ya kan? Kan ada dua muta'alliqnya. Ima muta'alliqun bil kitab. Wa ima muta'alliqun bil amil. Ini amil kataba. Makanya kalau antum amilkan kataba. Kalau ana apa? Dengan alkitab. Mahfum kitaban manunya. Tadi kan berdua ya. Gak ada masalah ya? Faham Pak Ali? Pak Ali gudung paham. Nah, berusaha. Dua-dua nih, Frem. Dua-dua nih. Ini Frem. Ini Ibrahim. Kata Allah dzalika. Nah, kita pakai kitaban. Alaikum. Gak ada yang lain ya, sudah habis ya. Ya sudah. Bentar. Oh, gak bisa ibu. Habis, artinya. Nah, terus lagi, satu lagi. Sama, persis. Cuma alaikum lebih dulu. Iya, kebalikah. Alaikum kita akan Ali kemana Pak Ali benar-benar? Nanti siapa dari situ Ali? Es. Mana Pak Ali sih Pak? Wes Ali sudah Pak Ali. Wes Ali. Tahu Ali? Ya wes Ali. Ini Pak Ali ya. Kitaban ini seperti tulisan di buku saya, Pak Ali ya. Alaikum seperti jantung ya. Nah, kita ini. Ini kan jar majrur Pak Ali. Jar majrur itu mutalik pada apa Pak Jari Pak Ali? Kitab. Enggak mungkin ke atas ya, ke terlalu jauh. Oke, jauh kan? Berarti kan kitaban. Ini namanya pertama ini. Jar majrur muta'alliqun bi. Ini kembali ke bi wajah tadi. Jadi bi kembali ke mana ke kita? Ban. Jelas. Atau bil amil. Mana amilnya kita kembali? Mana amilnya kita ban? Kata ba. Ini sampean. Alaikum enggak mungkin kembali ke belakang kembali. Pasti ke depan. Seret gini. Ngerti? Eh, jelas. Pun ngertos. Selanjutnya. Wadalah dalikal muqaddar. Untuk menunjukkan ditakdirkan seperti ini nabasir ini. Wadalah dalika dan menunjukkan ala dalika. Ala dalikal muqaddar. Kenapa kok ditakdirkan kayak seperti ini? Kayak saja. Kayak seperti kasai saja langsung. Alaikum kitab. Alaikum iljamu kitab Allah. Kenapa kita lihat ini? Dalilnya qauluhu ta'ala hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Li'anna tahrim yastalzimul kitaba. Karena diharamkan, berarti namanya tahrim mengharuskan ditulis. Apa sih tadi? Kitabullah ayatnya kan ada hurimat alaikum seret kitabullahi alaikum. Nah, berarti kan diharamkan atas kalian seret sampai amsiku, berarti itu namanya tahrim itu mengharuskan ono tulisan lisan. Maka kalau begitu keadaannya kita wa'alaikum, Allah telah mewajibkan yang demikian itu dengan satu kewajiban atas kalian. Allah telah menulis zalika, yaitu hukum haram-haram tadi itu, kita bersatu tulisan alaikum atas kalian. Soalnya ayat sebelumnya ada hurrimat alaikum kada wa kada wa kada wa kada, namanya diharamkan otomatis sudah satu kewajiban kan. Kuat wes ditulis, udah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas yang demikian ini, entah loh. Jadi seperti itu apa namanya orang-orang pesirin. Step 2. Baik, ditulis yang rosih kawan. Guru saya bilang tadi atas dulu. Walladhi yadhhar yajuz. Wa ammal ladzi yuqaddar fi taqalluf wal aslamu adamu takdir. Guru saya ini takdir terlalu takalluf sekali katanya, mas terlalu panjang sekali gini katanya. Ya wis ditulis inda qawlihi sila apa namanya sila falakasai wa indal basri taib wal ladzi yadhhar inda qawli wal basriin wal ladzi yadhhar yajuz wal ladzi yadhhar walladhi yadhhar ini kursal ya kan bukan kursal ini walladhi yadhhar huwa walladhi yadhhar yajuz iku tulisan langsung dari lisan yang ada di belakang. Wah dari belakang enak walladhi yadhhar terus dari omongan dia ini omongan semuanya ini walladhi yadhhar yajuz wa ammal ladhi yuqaddar fihi taqal wa ammal ladhi yuqaddar fihi wa ammal ladzi yuqaddar fihi takalluf wa ammal ladzi yuqaddar fihi takalluf wal asl adamu takdir. Jadi takdirnya bahas ini terlalu takalluf, wal asl ayat itu enggak usah ditakdir, ditakdirkan. ini dari guru saya ini Abu Bilal. Hah? Apa? Apa? Mil antum. Sama dengan guru saya. Ali. Assalamualaikum. Nama meneng wae Bali Bali. Oke, meneng ae Bali. Apa malah banget? Barokat. Barokat. Apa barokat? Ada birka. Kalau birka itu apa? Kola nanti kalau birka nanti. Hari Allah. Jelas Allah kan? Ngerti? Wis. Jadi kita terlalu takaluf ya dari guru yo. Terlalu takaluf kali. Semoga jelas dong. Kita boleh kan? Oleh kan orang mau tau boleh. Kasih aja. Saya lanjut ya kan. Wa min ahkami annahu idza kana dalan ala talab, apabila isim fiil ini menunjukkan talab, jaza jazmul mudhari, boleh menjazm mudhari, boleh menjazm mudhari fi jawabi, kalau sebagai jawabannya. Takul nazali nuhadis, kenapa nuhadis? Soalnya jawab dari nazali fil jazm, kama takul injil nuhadiska. Kenapa Injil dibaca jazm? Soalnya jawab daripada Injil. Injil ya. Jawab daripada Injil. Kadzalika nazali, boleh. Ngerti insyaallah? Ngerti ya, kan? Jadi kalau jawab daripada isim fi'il, fi'il mudhari itu dijazmkan sebagai jawab daripada nazali. Wa quli kullama jasad wa jasad makanaki, mana yang enak makanatuk mati. Makanaki tuh mati. Makanaki terus apa? Isim fi'il amr. Apa artinya makanaki? Apa itu? Yaitu isim makanaki artinya apa? Isim fi'il amr bimakna usbuti, tetaplah kamu tepat pada tempatmu. Makanaki, bertempatlah pada tempatmu. Tuh mati, kamu akan dipuji. Berarti apa ini? Tuh mati. Taib nasaw kefu, apa namanya jazm. Wa makanaki fil asal dzarfu makan, makan itu asalnya dzarf makan. Summa dzalika, summa nukila an dzalikal makna, kemudian dipindah dari mana itu, wa ju'ila isman lil fi'il, lalu dijadikan isim fi'il. Wa makna usbuti wa qawli tuhmadi mudhari' majzum sebagai jawabnya. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ngerti insyaallah kan? Jelas tadi semuanya jelas tak? Gampang tak insyaallah. Wa min ahkami annahu la yusabul fi'lu ba'dal fa'i fi jawabihi. Ingat. Termasuk hukum-hukumnya isim fi'il amr, fi'il. Fi'il itu enggak dinasabkan setelah fa' sebagai jawaban. La taqul makanaki fatuhmati wa sa fanuhad fatuhmati ya fasa fanuhaddisuka fanuhaddisuka khilafan lil kasai wa qad qaddamtu hadha al hukm fi sadr al muqaddimah falam ahtaj ila iadati huna. Saya berikan annau la yunsabul fi'lu, fi'l itu tidak dinasabkan ba'dal fa'i setelah fa fi jawabihi, pada jawaban apa? Jawabannya sebagai jawaban isim fi'il itu. La takul makanaki fatuk mati, kan fi'il kan ya kan? Fi'il tapi ini apa? Ada fa'nya, jatuh setelah fa', dan dia adalah apa? Sebagai jawaban daripada makanaki. Lah ini fatuk mati tidak dinasabkan. Itu punya apa? Iya, jadinya fatuk mati. Nah, annahu la yusab al-fi'lu, tidak dinasabkan fi'il itu. Makanya wasa fanuha tidak dinasabkan, tidak dinasabkan Muhammad. Tidak, fi'il itu tidak dinasabkan. Berarti kan fatuh mati. Nah, kan tidak dinasabkan. Kalau dinasabkan apa? Membuang hasbu hasbunun. Wasa fanuha, itu punya apa? Fanuha. Fanuha. Iya, benar ya. Ya, kalau dibaca fatuh hadis saya salah. Iya, salah. Salah. Kalau baca fathu hadis akan salah karena jangan dikatakan. Karena enggak boleh langsung jadi fi'il setelah fa dan dia sebagai jawaban daripada sok itu enggak boleh dinasab masuk langsung kan. Jelas? Ibrahim? Yes. Nih, enggak boleh. Ini keliru iki. Iki jangan dibaca seperti ini, ha. Iya, iya. Oh, jadi maksud seperti ini. Berarti baca fathu hadis suka yang benar. Enggak, saya cuma karena fa. Fa apa, fa apa? Fa, jawab apa, fa apa ini? Fa, jawab. Fa, apa, fa sababiyah. Yang menasabkan. Khila'ah mustahil. Iling itu. Juara mustahil iling ya. Iling, Masya Allah. Meraja itu menjawab. Khila'ah manil kasai. Berbeda dengan kasai. Kalau kasai apa pun, boleh dibaca. Fatuk madi. Fasoh fatuk hadisaka. Waqad qaddamtu hadzal hukma sungguh aku telah paparkan ini hukum fi sadril muqaddimah di awal muqaddimah falam ahtaj ila i'adatin dan enggak usah diulangi lagi di sini. Ana punya halaman 85. Kalau saya halaman 85. Kalau milik saya halaman 85. Baik, silakan ya 85. Itu halaman berapa? Berapa? 14 sama? Ya itu kalau sama seperti Aden sama kan? Beda. Atau barokat gak? Barokat atau apa Den? Atau apa? Cetakan bukunya? Barokat. Barokat. Barokat bahasa mana sama sama Ahmad? Tapi coba sama. Yakub. Ya wes. Sama. Ya wes, pokoknya sama kan nanti kan ya. Insyaallah besok masdar. Ana pengin selesai lah ya. Baik. Subhanakallahumma hamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka. Maksudnya ingin selesai gitu.